matamu menggetarkan hatiku. Aku tertunduk rasa malu. Senyuman manis pun menggoda hatiku. Ku jadi resah. Oh oh oh oh, pandangan pertama membuatku terlena. Getar hati kian bertanya-tanya, adakah cinta di hatimu? Ku berhayal bila saat nanti hidup berdua bersanding. Matamu menggetarkan hatiku. Aku tertunduk rasa malu. Senyuman manis pun menggoda hatiku. Membawa diriku ke alam. Yeah.